samudra jelajahi lima benua demi cita-cita. Tua-tua, kelapa tua, muda-muda, si mangga muda suka yang mana? Punya pacar si anak muda, cintanya hanya seminggu saja buat kau sengsara. Tiada rotan akar pun jadi, tak punya pacar, mari bernyanyi ralalilili. Punya pacar tak punya uang, sama bagai memetik bintang, tangan tak sampai. Lebih kuat iman di dada.